Luar biasa. Selamat malam, selamat malam. Halo. Ah, kurang semangat nih. Saya lagi ya, selamat malam. Kita nyanyi dengan bareng-bareng. Asik. Bayi dulu dari Tista. Aku pergi dari Jakarta ke biasa loh. Luar biasa dong. Luar biasa Malang. Oke. Coba dari tadi kan Kartika udah sapa sama. Cantik banget sih Bu. Terima kasih. Coba kita sapa lagi Bainul. Halo Malang, selamat malam. Malang. Kurang nyapanya. Coba Bainul sapa. Satu jiwa. Arema. Apa satu jiwa? Satu jiwa. Satu jiwa. Oh satu jiwa jawabannya. Boleh gak? Boleh gak? Arema, Arema. Oh Arema luar biasa. Satu jiwa tangannya diangkat ke atas semua boleh ya? Oke. Sekali yang dari pinggir sebelah kiri sampai sebelah kanan semuanya diangkat tangannya. Kurang banyak, kurang banyak. Ini kurang banyak. Udah full. Udah full dari ujung sampai ujung semua coba tangannya diangkat semua coba. Luar biasa. Senang banget malam hari ini kita pastinya berjumpa di Anugerah Dangdut Indonesia 2017. Luar biasa. Saya senang banget bisa ya. Berada di sini ya Karput ya dan juga bersama Mbak Ino. Ini luar biasa loh. Kenapa? Baru kali ini biasanya kita syutingnya di studio. Betul. Tapi kali ini apalagi ini bukan hari libur ya. Betul. Tapi masyarakat Malang ini luar biasa loh. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Dan juga kita tahu banget pada malam hari ini kan banyak banget bintang tamu luar biasa. Betul. Dan pastinya kita udah tahu nih. Mbak Ino ini kan senior dangdut, iya siapa yang gak tahu. Benar. Mulai dari suara, goyangannya luar biasa. Udah, luar biasa. Mbak Ino berkarir di dunia industri dangdut udah berapa tahun? Tetap ya Wak, kalau dengar suara gendang pengen joget terus. Iya. Kendang itu ya, kendang itu adalah jiwa saya. Benar. Di demo di sana, dicekal di sini katanya gak boleh goyang. Tapi tetap aja dangdut itu is the best, dangdut itu is the music of my country. Betul, ya? Iya dong. Yang penting sesuai. Sesuai. Dan kali ini banyak anak-anak saya, sekarang kayaknya anak deh ya. Soalnya aku udah 20 tahun yang lalu ngebor kayak 20 gitu. 20 tahun yang lalu? Nah sekarang ini adik-adik saya ada Via Valen, terus ada Nela, ada Citata, semuanya generasi-generasi di bawah aku. Aku support banget dangdut itu gak akan bisa mati. Betul, karena ini memang warna Indonesia. Negara lain mah gak punya dangdut, cuma Indonesia yang punya dangdut. Apalagi sekarang ya. Junior dangdut. Nah sekarang kita akan ngomong masalah junior-junior dangdut kita. Dan kita akan lihat nominasinya langsung aja. Oke. Okay. Aduh siapa ya nominasinya ya? Nah yuk, kita langsung aja lihat dia lihat nominasi. Penyanyi dangdut pendatang baru terpopuler. Bi lu gak hidup ini lebih mati bu. Sudah melihat nominasi dari pendatang baru terpopuler. Dan kita akan lihat siapakah pemenang dari pendatang baru terpopuler 2017. Pemenangnya adalah. Oke, kita lihat. Baru terpopuler. dari kecil suaranya udah lembut, udah mateng. Iya, betul. Ini orang kedua orang tuanya ini pemusik semua teman-teman aku dulu. Semuanya ya, oh gitu. Jadi Mbak Inul juga tahu pastinya tahu. Ya. Luar biasa dan memang berhak banget untuk jadi pemenang pada malam hari ini. Di Anugerah Dangdut Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Naja Rosmala. Ini aku loh yang ngasih ibunya. Iya kan? Ini nak. Ketinggian loh. Oke, silakan. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasya ucapkan terima kasih buat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ngasih Tasya ini. Enggak nyangka banget ya bisa dapat ini. Dan terima kasih juga buat MNC TV, juga buat kedua orang tua Tasya yang selalu nemenin Tasya kemana-mana. Buat bapak ibu guru sekolah Tasya, terima kasih. Dan juga buat kesayanganku SNC-ku, terima kasih banyak yang udah selalu support Tasya. Dan terima kasih juga buat bunda-bunda Verafku yang udah support Tasya, terima kasih banyak. Oke, salam ke Puta bro. Goyang dong, makasih. Wah, luar biasa. Ini juga fansnya juga luar biasa. Ini namanya apa? Oke, kalau